Okay, 3, 2, 1. Welcome back to our podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Miguel Mario Landijo, pemirsa sebagai pendengar podcast kita. Iya. Saya Lawrence. Hari ini kita akan membahas mengenai virus corona. Okay. Apa kabar, bro? Baik, bro. Cuma ya di rumah aja. Sehat-sehat ya. Sehat. Bro gimana, bro? Oke. Sehat. Sehat. Saya hari ini puasa ini sampai jam 6, bro. Oh, ikut puasa ya. Oke. Sekarang kita mulai aja ya, bro. Ini siap. Mengenai topik corona yang cukup penting untuk kita bahas. Karena kita juga sedang menghadapi ya. Pengaruh. Iya, tentunya. Oke. Saya mau tanya. Menurut Miguel, gimana tanggapanmu terhadap proses dan juga prosedur pengetesan positif atau negatif corona di Indonesia? Kan belakangan ini beberapa kali disebut bahwa akan ada rapid test, pengetesan massal dan lain-lain di Indonesia. Nah, menurut Miguel gimana ini? Saya tuh sebenarnya pertamanya tuh bingung tuh, kayak contohnya semua klub sepak bola di Indonesia tuh ya, itu sudah berbondong-bondong melakukan kayak tes COVID. Kenapa itu gak dilakukan di Indonesia gitu loh? Harusnya kan bisa lebih merata kan. Kayak contohnya di Indonesia nih. Di Indonesia. Di Solo misalnya. Di Indonesia khususnya di Solo. Itu kan bisa seperti misalnya dilakukan pengecekan secara gratis. Nah, tentunya efektif atau tidaknya itu bakal diketahuinya tuh nanti. Misalnya kita harus melakukan dulu. Misalnya kayak kemarin Korea. Semuanya itu dites, jadinya semuanya itu tahu, jadinya semuanya itu transparansi. Nah, salahnya Indo ini masih belum transparansi dan juga emang pengetesannya lambat. Kalau itu menurut saya sih, jadinya semuanya nggak merata dan ya banyak kota-kota yang masih kurang paham gitu loh cara ngetes yang benar tuh kayak gimana gitu. Oke, karena ini ya fakta menarik yang saya temukan bahwa dalam pengetesan corona ini kita sebelumnya kalau belum pernah melakukan atau terlibat, kita nggak pernah mikirin mengenai biaya ya. Kita pasti mikir pasti akan dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah. Oke. Saya menemukan melalui referensi di internet bahwa 450.000 alat tes di seluruh negeri ini yang udah disebarkan seluruh Indonesia ternyata itu membutuhkan biaya 720.000 sampai 1 juta. Untuk kita supaya bisa ngetes kita ini punya corona atau enggak. Sedangkan di Indonesia ini kan kita tahu sendiri loh, bro, bahwa gaji dan pendapatan kita loh, UMR di tiap tempat beda-beda. Oke. Kan tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Yang untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu kan pasti juga mikir-mikir ini membutuhkan dana dari mana ya. Nah, dan itu akurat atau enggak ya kan, butuh waktu lama. Nah, seperti itu. Menurut Miguel gimana? Saya juga bingung sih. Itu sebenarnya pertanyaan secara besar sih, kayak pemerintah tuh enggak transparansi tentang biayanya corona tuh berapa. Jadi ini misalnya orang-orang yang emang bekerja, misalnya bisa dibilang pekerjaannya tuh nggak stabil, misalnya buruh. Buruh kan emang ya kadang ada kerjaan, kadang nggak. Nah, dia emang kalau benar-benar terkena virus corona, itu biayanya tuh yang nanggung siapa gitu loh. Misalnya dia sendiri, emang dia bisa, maksudnya bukannya apa, tapi kan dia belum tentu bisa menutupi semua biayanya. Jadinya menurut saya pemerintah ini harus transparansi tentang biaya virus corona. Dan sampai sekarang pun tidak ada kayak transparansi dari pemerintah soal biaya sih kalau menurut saya. Nah, kita sendiri aja nggak pernah dengar kan di berita ataupun di Line Today mengenai biaya corona sebesar ini. Kita juga harus ingat bahwa beberapa orang yang takut untuk mengakui bahwa mereka terkena corona dan lain-lain itu karena mereka merupakan tulang punggung dari keluarga mereka. Mereka ini kepala keluarga. Kalau mereka sakit dan siapa gitu siapa mau membiayai keluarga mereka. Betul. Ini jadi apa ya, solusinya itu sangat sulit. Harusnya pemerintah lebih kayak apa ya, ya mau pemerintah mau pihak rumah sakit itu harus seperti transparan lah tentang biaya itu, emang sangat penting sih. Kalau menurut saya itu nomor satu. Soalnya sampai sekarang pun saya nggak tahu kalau itu dibiayai atau tidak sama pemerintah, itu saya sampai sekarang juga kurang memahami itu semua sih. Lalu kita bahas deh industri apa aja yang naik juga turun menarik selama corona ini. Karena kita tahu untuk yang turun itu pasti banyak ya. Okay. Dari kita sendiri mungkin bahwa apa bisnis kita turun, misal omset turun, kan toko mulai sepi, terus hotel-hotel gak ada yang pengunjung. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa pertumbuhan teknologi dan internet ini juga mendorong beberapa industri di dunia perekonomian. Contohnya seperti gaming, media sosial, mereka usernya itu meningkat jauh sekali. Okay. Nah, Anda sebagai gamer gimana? Kalau menurut saya sendiri sih pasti gini, harusnya kayak emang perusahaan yang emang tertutup kayak istilahnya pendapatannya kurang nih harus berpikir secara online sih. Kayak misalnya, oh ini kan pada stay at home tentunya, pasti gamer nih laku. Oh berarti gamer, berarti dia mendistribusikan game. Oh stay at home berarti membutuhkan peralatan olahraga. Oh dia mulai merubah prinsipnya. Oh kita juga bisa misalnya mendistribusikan peralatan olahraga. Stay at home juga butuh potong rambut. Oh paketan, jadi kita membuat paket kayak peralatan-peralatan untuk potong rambut. Lalu ada lagi contohnya frozen food. Lalu ada lagi misalnya sekarang kan toko offline seperti distro-distro pasti pendapatannya kurang, soalnya nggak ada orang yang berkunjung ke toko dan lain-lain. Nah itu mereka bisa mencoba menjual seperti masker, lalu kayak perlindungan badan lainnya lah, sehingga dapat kayak membuat masyarakat itu juga semakin tahu lah tentang brand ini. Gitu sih kalau menurut saya sendiri. Ya berarti intinya adalah kita berusaha inovasi dan juga beradaptasi ya. Beradaptasi dengan keadaan sekarang ini sih tentunya. Ya, tapi kita juga lihat bahwa nyatanya emang gak gampang. Ya, nyatanya emang persaingan besar. Banyak perusahaan sendiri sampai harus melakukan PHK massal. Nah, mungkin di perusahaan-perusahaan besar sendiri mereka juga cash flow itu susah sekarang. Ya, betul. Mereka gak bisa menjaga produk mereka ini supaya bisa terus datang. Nah, di satu sisi mereka penjualan berkurang dan juga masih harus memberikan gaji pada karyawan. Ya, besar pasak daripada tiang lah. Ya. Saat ini akan ada Ramadan di mana biasanya perusahaan-perusahaan kan memberikan bonus ya. Bonus THR. Nah, seperti itu kan jadi sama-sama seret ya. Ya. Kalau kita nggak masih juga kasihan sebenarnya, tapi perusahaan juga seret. Ya. Nah, menurut Miguel gimana masalah PHK? Terus semua ekonomi yang terdampak. Menurut saya ya, PHK memang bakal banyak lah di Indonesia. Karena contoh saja Ramayana yang di Jakarta, itu udah benar-benar mem-PHK semua karyawannya. Tetapi dia ngasih catatan, suatu saat kalau perekonomiannya agak stabil, dia bakal kayak buka toko dan manggili orang-orang itu semua. Nah, caranya dia tahu itu karyawannya dia atau bukan, dia udah ngasih surat buat ke karyawannya itu. Jadi suatu saat, kayak dia tuh kayak diberi pesangon juga sama pihak Ramayana, dan juga didaftarkan di pemerintahnya situ. Jadi suatu saat, dia juga bisa dipanggil kembali untuk bertugas. Jadi kalau masalah PHK ini seharusnya semuanya juga dapat kayak memberi pesangon tentunya, lalu kayak mencontoh lah, kayak dia tuh kayak didaftarin ke pemerintahan, jadinya suatu saat bahwa kalau ada lowongan pekerjaan, orang-orang yang sebelumnya di PHK itu dapat kerja kembali sih. Kalau menurutku sih kayak gitu, contoh PHK-PHK gitu. Oke, ya setuju sih. Saya juga solusi seperti itu nggak mau harus dilakukan. Iya, pemerintah harus juga turun tangan sih menurut saya. Ya. Perusahaan kalau nggak kuat, mereka juga akan kolaps. Ya. Nah, sedangkan kita juga harus memikirkan mengenai seperti pedagang kaki lima, pasar, dan pedagang keliling. Nah, kalau mereka disuruh stay at home, jujur aja, belum tentu mereka memiliki pengetahuan mengenai teknologi seperti jualan secara online. Mereka kesulitan dong. Caranya seperti seperti apa, mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya. Penjualan mereka kan juga nggak mungkin langsung booming kan ya. Jadi apakah harus ada tindakan-tindakan dari pemerintah untuk membantu para UMKM? Oke, pertama ini sebenarnya simpel sih. Sebenarnya pemerintah tuh seperti memberikan, pertama harus diberi sangu tentang pengetahuan. Jadinya orang-orang yang selalu kerja dan keluar rumah itu kan pasti kan dia nggak pernah nonton TV, terus emang pengetahuannya sedikit. Nah, pemerintah tuh harus mau bagaimana caranya untuk mendistribusikan semua pengetahuannya. Jadi kan tuh ada pernah tuh video-video yang beredar bilang, ngapain takut sama corona dan lain-lain. Nah, itu kurangnya masyarakat mengenai pengetahuan. Nah, tapi kalau mengenai pedagang kaki lima, itu mau nggak mau, dia harus juga kayak kerja, tapi juga dia harus menerapkan sistemnya pemerintah. Pertama, dia harus ada social distancing. Jadi contohnya, antara pedagang kaki lima itu ada jarak tentunya. Jadinya nggak semuanya berjejeran. Terus kedua, dia harus tetap aman, safe. Misalnya, dia bisa misalnya jual bakso apa-apa, dia pakai tangan ngambil uangnya itu pakai plastik. Jadinya semuanya itu steril dan lain-lain. Terus kalau menurut saya, kalau bisa saya bandingin sama Gojek ya. Gojek itu kan banyak sekali yang protes mengenai kenapa dia tuh nggak apa ya, nggak ada bantuan untuk Gojek. Gojek nih seperti paling dampaknya tuh paling kerasa tuh di Gojek. Nah, kalau menurut saya ini pemikirannya kurang lebih bisa dibilang salah sih. Karena tidak hanya Gojek, orang-orang yang seperti pedagang kaki lima, pariwisata, dan lain-lain itu kan juga terkena dampaknya. Nah, mari kita sebagai masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia mengerjakan PR ini itu bersama, kayak mencari solusinya bagaimana gitu sih menurut saya. Oke, berarti salah satu solusinya itu seperti menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Yang bilang, di pasar dibeli jarak tertentu. Ya. Lalu bahkan di mobil sekarang kita kan juga ada tata caranya. Iya, tata cara. Di kursi belakang dan bersilangan. Ya. Dari pengemudi. Ada contoh lagi sih satu, kayak contohnya misalnya kayak di Salatiga, itu pasar-pasar itu udah mulai ada jarak, jadinya nggak saling berdekatan lah, sehingga safe-nya buat pelanggan dan juga penjual itu benar-benar kalau menurutku baik sih buat mereka semua gitu loh. Jarak antar pedagang itu ya? Iya, jadinya kayak apa ya, kayak tempatnya dia jual sama sebelahnya dia jual tuh ada benar-benar ada jarak, karena dibuat kotak gitu, emang udah ada takarannya lah intinya kayak gitulah. Oke. Sekarang kita beralih ke dunia internasional. Oke, siap. Jadi beberapa waktu lalu itu saya lihat di Vice juga Fox News bahwa negara China ini dituntut oleh seperti US, beberapa negara Eropa seperti Inggris, bahwa mereka itu sudah merugikan negara mereka baik finansial apun non finansial. Oke. Nah, gimana? Sebenarnya Cina dibilang sebagai masalah utama juga, iya sih. Tapi Cina sih menurut saya sih, walaupun dituntut, dia mencoba kayak ngatasi tuntutannya itu dengan cara, contohnya dia memberi sumbangan, maksudnya bantuan lah secara medis kepada Indonesia. Terus dia coba sendiri mengenai vaksin, dia kayak nyiptain vaksin buat nyembuhin virus corona, walaupun juga dampaknya belum terlalu terlihat. Terus menurut saya Cina ini harus dapat bertanggung jawab. Contohnya seperti ini, misalkan Wuhan kan kemarin udah bisa dibilang udah stabil, jadinya lockdown udah gak ada. Nah, tenaga medis ini seharusnya dapat memberikan kayak ilmu atau pengetahuan kepada tenaga medis di dunia ini, sehingga semuanya tuh dapat kayak apa ya, terrealisasi dengan baik gitu loh, semuanya merata. Nah, itu emang tugasnya Cina sih, dia sebagai orang pertama seharusnya mereka yang tahu dulu pengalamannya bagaimana untuk menangani virus corona ini. Oke, berarti emang sebenarnya China sendiri juga sudah berusaha untuk bertanggung jawab ya, kan mereka menawarkan seperti bantuan, bantuan medis, ya, lain-lain negara lain ya. Oke. Nah, dari negara Indonesia sendiri, saya melihat di komen-komen netizen iya, bahwa caranya supaya China ini bisa bisa menebus kesalahan mereka ini adalah dengan menghapus seluruh utang kita ke China. Waduh. Ini agak lucu juga ini. Berat kalau itu. Netizen memang kejam. Imajinasinya sangat tinggi, bisa menjadi solusi bagi Pak Jokowi. Iya. Tentunya Jokowi juga pusing ini tentang masalah ini. Harusnya sih Jokowi bisa membangun berapa infrastruktur, tetapi emang gara-gara masalah ini semuanya terhambat. Mungkin itu salah satu, kalau misalnya Cina membebaskan utang Indonesia, itu sebuah kesuksesan sih bagi Indonesia. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Bebas utang. Bebas utang. Kalau kayak gitu saya juga utang ke Cina saja gitu. Oke, oke. Okay. Terus kalau menurut Miguel sendiri, ya, estimasi ini bakal selesai itu kapan? Estimasi bakal selesai ya. Menurut saya sih sendiri, sebelum di Indonesia sih harus ada kayak gimana ya, negara itu saya memberi contoh kepada negara lain. Kalau satu negara bisa sembuh semua, misalnya kayak Vietnam nih, nggak ngasih tips ke Indonesia, itu semuanya sama aja dunia ini tidak stabil kalau menurut saya. Nah maka dari itu kapan bakal selesainya, nah itu sebenarnya menurut negara masing-masing sih. Kayak contohnya Indonesia nih, bagaimana caranya meniru cara Vietnam untuk segera melakukan lockdown atau misalnya semi lockdown lah. Nah dari situ kita tuh kayak tahu estimasinya kapan selesai itu tergambar lah. Kalau tidak pencegahannya tuh hanya sesimpel-simpel seperti sekarang ini, tentunya juga saya juga kurang paham ya mas ya. Mungkin 6 sampai 12 bulan tuh lagi benar-benar normal. Tapi kalau misalnya udah ketemu vaksin dan 3 bulan udah selesai semua sih, menurut saya sih masyarakat Indonesia masih was-was sih tentang corona ini sih. Oke, berarti tergantung bagaimana penanganan di negara, penanganan di negara. Masing-masing negara. Ya. Nah, kalau menurut saya ya, agar bisa berakhir ini ya seperti itu tadi, dengan adanya penanganan medis yang tepat dan juga pengetahuan dari masyarakat. Oke, pengetahuan mengenai penting. Bahayanya corona ini dan juga penanganan mereka itu seperti apa. Oke. Jadi kalau kita masing-masing sudah tahu resikonya seperti itu, kita pasti juga akan sadar diri akan kesehatan kita kan. Iya. Ya mungkin kita masa bodoh saya mau mati kan. Iya, oke. Okay. Nah, betul. Mereka juga akan be aware terhadap ini. Iya, sip. Terus kalau misalnya sudah berakhir, menurut Anda apa yang akan berubah, apa yang gak akan bisa balik normal seperti dulu lagi? Perekonomian tentunya bakal nyesuaiin sih. Kalau menurutku perekonomian Indonesia ini misal sekarang bisa dibilang turun, itu bakal bisa menaik jika apa ya, kayak cash flow-nya tuh jalan dengan baik. Jadi ini kalau menurutku seperti kembali normal itu kayak bisa, tapi butuh waktu yang lama. Jadinya ya, semoga semuanya itu bisa kayak berjalan dengan lancar, dan juga, apa ya, pemerintah tuh dapat ngasih tips-tips buat cash flow itu semakin jalan lancar sih, kalau menurutku. Ya, saya setuju, karena seperti yang kita ketahui bahwa pulih dari masa-masa krisis itu nggak mudah. Betul. Tahun 98 misalnya, setelah melalui masa-masa krisis seperti itu, belum tentu kita ekonomi kita bisa pulih kembali. Kayak misalnya nilai mata uang kita terhadap dolar aja dulu bagus, lalu setelah beberapa momen peristiwa terjadi di negara ini, mereka bisa recover seperti dulu lagi. Ya betul. Sebenarnya harusnya dunia ini udah semakin belajar sih. Misalnya dulu 98 udah terjadi, tahun ini terjadi lagi, harusnya pemerintah tuh semakin paham lah cara mengatasi perekonomian itu kayak apa gitu sih menurut saya. Nah, harusnya memiliki backup perekonomian mereka ya. Kalau ini terjadi lagi harusnya pemerintah harus lebih aware sih, lebih maksudnya lebih paham lah tentang cara mengatasinya sehingga tidak merugikan semua pihak. Ya setuju, setuju. Terus mau membahas bagian yang lumayan seru menurut saya ini. Ya. Itu dunia konspirasi. Iya, konspirasi nih. Konspirasi. Konspirasi teori mengenai COVID ini kan sangat banyak ya. Iya. Dan nggak mungkin kita bisa bahas satu per satu di podcast ini. Saya mau membahas beberapa yang menurut saya sangat menarik. Sertakan sumber nih bos, biar seru nih. Iya, iya. Oke. Kalau yang pertama yang paling dasar dulu, menurut Anda ini buatan manusia atau alam? Waduh, buatan manusia atau alam? Iya. Kalau menurut saya ya, menurut saya sendiri sih, ini tuh seperti kayak sebenarnya ya, kalau dibilang ini buatan manusia, itu orang Thailand juga suka makan-makan hewan dan lain-lain juga nggak pernah virus. Kenapa Wuhan aja yang virus? Nah, jadi juga konspirasinya itu juga sangat aneh gitu loh. Kalau dibilang, oh ini Wuhan nyebarin gara-gara Wuhan tuh nggak bersih kehidupannya. Lah Thailand aja juga jual-jual kayak gitu. Kenapa Thailand juga sehat-sehat aja dari dulu? Nah, makanya kan kayak ini dari alam atau manusia ini sulit buat saya tebak sih menurut saya sendiri. Soalnya kalau dari alam sendiri pun tidak mungkin kalau itu terjadi langsung sendiri, itu nggak mungkin. Pasti juga ada penyebabnya dari manusia kalau menurut saya. Oke, oke. Dan yang menarik menurut saya, beberapa waktu lalu di salah satu channel di YouTube pernah membahas mengenai negara-negara di dunia ini kan bahkan yang superpower pun juga terkena imbasnya ya. Mereka ya, masyarakat yang terinfeksi sampai ribuan. Nah, ada beberapa atau salah satu negara yang gak pernah muncul atau jarang muncul di berita. Mana tuh? Negara apa? Gak tahu. Negara Iran dan juga Israel. Dan Anda tahu sendiri kan, Israel ini merupakan salah satu apa ya, momok dari perang di dunia. Amerika, terus China, karena mereka merupakan salah satu negara militer yang paling kuat di dunia. Kuat, iya, paling kuat. Nah, menurut beberapa konspirasi teoris mengatakan bahwa justru ini bukan dari China atau US yang membuat virus ini, melainkan dari negara Iran, karena tingkat kematian di Israel dan Iran ini cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Itu kan menjadi sangat menarik. Iya, pada kenapa? Ini padahal semua dunia harusnya kena gitu loh. Emang saya juga bingung, kena Arab aja kena gitu loh. Kenapa Iran dan juga Israel juga nggak pernah terekspos lah dengan media. Nah, kita jarang mendengar kan, kita dengar yang US. Iya, US pasti. Eropa, Korea lah. China, oh, Korea, Jepang. Nah, negara Israel itu seperti tidak terjamah oleh virus ini. Okay. Terus konspirasi yang lain mengatakan bahwa kalau nih ya, misalnya vaksin sudah ditemuin untuk coronavirus ini, lu mau nyuntikin itu ke badan Anda atau enggak? Vaksin itu buat penderita juga apa buat bisa buat pencegahan? Buat pencegahan terutamanya ya. Waduh, kalau aku sendiri sih mungkin ya enggak dulu sih, soalnya takutnya malah tumbuh dari itu juga, maksudnya juga takut gitu loh. Nah, karena kita belum tahu ya, kayak buktinya kayak apa, ya, belum ada testimoni ini. Seperti yang kita ketahui, beberapa virus dan penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan ada di dunia, seperti HIV, SARS, itu kan penyakit seperti itu kan, vaksinnya itu belum fix, belum patent, bisa 100% menyembuhkan para korban ini. Nah, kalau misalnya memang terdapat vaksin untuk COVID ini tersedia hanya dalam jangka waktu berapa bulan? Kurang dari setahun, itu menimbulkan pertanyaan besar dong. Iya sih, tentunya itu. Tentunya juga udah berapa orang bilang vaksin udah ditemukan untuk corona, tapi juga dampaknya tuh belum kelihatan sih menurut saya. Nah, kayak side effect yang akan dimunculkan seperti apa. Dan apalagi semua orang Indonesia, orang dunia bisa sembuh itu tentunya tentang, bukan tentang obat-obatan atau vaksin, tapi tentang ketahanan tubuh dari mereka sendiri. Makanya itu saya juga bingung ini sebenarnya obatnya itu apa gitu. Ya, tambahan informasi saja, saya melihat di podcastnya Deddy Corbuzier juga bahwa seed atau apa ya, biji dari virus ini tuh mereka sangat adaptif, mereka bisa berubah-ubah jadi baik dari inang ataupun cuaca dari negara itu bisa mempengaruhi virus ini. Jadi setiap virus ini belum tentu sama. Kalau seperti itu kan vaksin dibuat juga bingung gitu. Iya. Nah, itu kan belum, berarti belum tentu bisa 100% menyesuaikan dengan virus yang ada di tubuh mereka. Mungkin di US bisa, tapi di Indo nggak bisa. Iya, maksudnya seperti itu. Okay. Terus konspirasi lainnya menyebutkan bahwa ingat virus penyakit polio. Polio ya. Kan sempat menghebohkan dunia juga ya. Iya. Nah, setelah vaksinnya ditemukan, ini saya mereferensi dari Dr. Bucer, dia menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa virus vaksin yang disuntikan ke tubuh kita itu justru mempersingkat hidup manusia. Kamu ingat kan, oma-oma, engkong-engkong yang pada zaman dulu itu hidupnya lama-lama, bahkan sampai 90 sampai 100 tahun. Sekarang lebih singkat nampaknya. Sekarang umur 50 sampai 60 tahun itu aja udah sangat awan. Penyakit dan lain-lain. Itu menurut saya cukup mengerikan ya kalau misalnya benar-benar terjadi. Soalnya juga kayak nggak tahu gitu loh, cuma ini bilangnya baik, tapi kan dampaknya dalam diri tubuh kita tuh nggak terlihat gitu loh, dan besok tahu-tahu meninggal gitu kan, kita juga nggak tahu, nggak sadar kalau itu memang benar-benar gara-gara kita suntik itu sih kalau menurut saya. Benar. Terus selanjutnya aku mau ngomongin tentang dari dulu, dari zaman perang, yang selalu diagung-agungkan oleh setiap negara itu ada militer mereka. Misal Indonesia sama Malaysia aja. Mereka beberapa tahun lalu sempat dikatakan akan mau perang. Terus kekuatan militer mana yang lebih baik dari satu yang dengan lainnya. Sedangkan kita sekarang dihadapkannya, kita perangnya sekarang ini bukan dengan negara ataupun dengan tank ataupun pesawat, kita menghadapi mikroorganisme yang menyerang kekebalan tubuh manusia yang itu jauh lebih sulit dikalahkan. Bisa ditembak, bro. Ada gimana? Menurut saya ya, contoh bisa dibilang TNI yang ada di Indo itu sebenarnya sudah baik. Dia juga mau turun tangan dengan kayak membantu di Wisma Atlet dan sebagainya. Tetapi semuanya itu harus dipersiapkan dari awal. Contohnya sebelum semuanya itu terjadi harus diberi pengetahuan. Sehingga TNI-TNI ini tidak hanya mengamankan negara dalam perang, tapi juga dalam kesehatan manusia. Sehingga semuanya dapat tercover dengan rata. Jadi TNI itu tugasnya selain diberi apa ya, kayak pesangon fisik, dia juga harus diberi juga pengetahuan dan juga istilahnya ilmu kedokteran lah, sehingga dari situ dia juga bisa membantu suster dan dokter yang sekarang sedang memerlukan bantuan sih kalau menurut saya. Oke, berarti besarnya adalah yang lebih penting saat ini bukanlah mengenai kekuatan militer ataupun negara mana yang lebih besar, namun yang perlu difokuskan adalah kekuatan bagaimana setiap negara bisa menangani kesehatan dan medis dari setiap masyarakat warga negara mereka. Kalau misalnya vaksin nih, vaksin penangkal yang benar-benar sudah terbukti 100% menyebabkan, terus sudah diuji oleh negara, sudah diuji secara internasional dan juga oleh WHO. Sedangkan masyarakat negara Indonesia ini ada berapa, bro? Ratusan juta. Kita anggap aja setiap tahun bisa menghasilkan 50 juta vaksin. Bayangin, bro, misal kita negara Indonesia ada 200 juta warga negara, butuh 4 tahun, bro, supaya kita bisa memvaksinasi semua orang yang ada di negara kita doang. Belum termasuk setiap tahun akan ada pertumbuhan ya, kelahiran masyarakat. Kamu gimana? Menurut saya sebenarnya ya, vaksin buat negara Indonesia sih emang sulit ya didistribusikan. Contohnya aja APD pun sampai sekarang juga gak merata. APD aja gak merata, apalagi vaksin besok. Nah, menurut saya harusnya ada penemuan-penemuan baru selain vaksin. Misalnya nih, tentang pengetahuan bagaimana kayak memperlakukan pasien dengan baik pada saat dia terkena virus corona itu juga harus penting. Selain obat, penanganan itu juga nomor satu. Walaupun udah obat baik, tapi penanganannya nol juga percuma. Makanya dari situ, selain intinya kayak menunggu vaksin, harus ada alternatif lain yang juga membantu vaksin itu bisa terjadi kalau menurut saya. Oke. Terus menuju akhir podcast ini, saya mau membahas mengenai salah satu sumber referensi dari ri.go.blogspot yang membahas mengenai dunia setelah virus corona. Nah, dikatakan bahwa apa yang terjadi setelah virus corona ini akan merubah banyak aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, keseharian, kesehatan. Yeah. Nah, menurut Miguel, apa yang perlu dijadikan sebagai pelajaran dan juga harapan ke depannya ini apa, nilai apa yang bisa kita ambil? Oke, kalau menurut saya sih, pertama teknologi bakal semakin maju sih. Soalnya kalau menurut saya sekarang kan kerja kan mesti online. Nah, pasti online ini kayak teknologi contohnya sekarang, Zoom. Zoom itu kan muncul kan teknologi baru lagi itu. Nah, kalau menurut saya itu teknologi itu bakal muncul baru pertama. Banyak bakal teknologi yang muncul. Karena kita bergantung pada teknologi. Nah, ya pasti. Ya. Terus kayak sekarang, misal nih, KFC nih buat frozen food. Nah, sekarang tuh banyak bakalan teknologi-teknologi itu yang masuk ke dunia ini semakin besar sih menurutku. Bisa dunia ini dari virus ini bisa tambah berkembang juga bisa sih. Lalu kalau tentang kebiasaan yang bakal hilang, tentu saja kebiasaan jorok masyarakat Indonesia sih. Sehingga dari generasi yang sekarang ini seharusnya lebih paham sih. Generasi muda bahwa besok waktu dia udah tua, dia harus bisa membagikan tentang kisah sekarang. Jadinya dia berbagi, contohnya dulu itu ada virus kayak gini disebabkan karena kesalahan manusia itu sendiri dengan misalnya makanan jorok dan lain-lain. Maka dari itu harapannya dari virus yang terjadi hari ini tidak terulang lagi di kemudian hari gitu. Oke, kalau dari saya pribadi, menurut saya aspek yang akan berubah yang terutama itu adalah teknologi, benar sih. Ya. Kita akan sangat mengandalkan teknologi. Ya. Karena itu ditujukan untuk mempermudah dan memfasilitasi kehidupan manusia mulai dari sekarang. Ya. Kita apapun menggunakan handphone, menggunakan gadget untuk bekerja, bersosialisasi, online. Dan melakukan banyak kegiatan lainnya secara online. Ya. Kan? Bahkan saya sama Nego sendiri aja gak pernah ketemu lagi. Iya, kita aja podcast ini juga bisa dibilang online ini. Nah, podcast aja online. Podcast aja itu online. Kan, mengarahkan dunia ke apa ya? Ke kemajuan. New normal. Ya. Normal yang baru. Ya. Yang udah lama beralih pelan-pelan menjadi suatu kebiasaan yang baru. Iya. Nah, dan tentunya harapan kedepannya ini supaya kita bisa semakin apa ya, semakin mengikuti perkembangan zaman. Jadinya dengan adanya teknologi baru ini, maksud saya dengan adanya permasalahan ini juga ada hikmah yang bisa diambil gitu. Jadinya sehingga dunia ini bakal semakin baik dan modern ke depannya gitu sih. Ya, supaya kita bisa saling mengandalkan dan juga dan bukan saling bersaing. Ya. Konotasi yang negatif. Ya. Kita gimana kita sebagai warga negara, sebagai kesatuan dunia ini bisa saling membantu, saling memfasilitasi satu dengan yang lain supaya mencapai kesatuan visi dan misi ya, tujuan ya, visi dan misi sama ya. Nah, itu kedamaian lah ya, ya kedamaian peace ya. Kedamaian. Oke. Sekian aja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Miguel sudah mau bergabung di saya. Oke. Semoga bisa ketemu secara langsung. Tidak secara online, iya. Semoga bisa berkuliah bisa secara normal. Iya, bisa kelas lagi di Ciputra lagi iya. Secepatnya. Oke. Oke. Okay. Thank you so much for listening. Don't forget. Thank you.